aku jika selama ini ku tak mengerti isi hatimu. Dan aku tak peduli air mata yang mengalir karena ku. Aku sadari ku tak ingin dikau pergi. Sayang, masihkah ada ruang untuk kita mencoba untuk jatuh cinta lagi? Mencoba untuk jatuh cinta lagi.